Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira thumma amma ba'd. Kita teruskan kembali pembahasan kita. Pembahasan kitab Durarul Bahiyyah lil Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih. Masmu Imam Syaukani. Namanya siapa? Muhammad bin Ali. Imam Syaukani. Dari mana? Hah? Ya di mana? Yaman. Minal Yaman, Sana'a. Baik. Dan kita masih dalam pembahasan babud dihar. Kitabun nikah. Bab al-dihar, yaitu ucapan seorang suami kepada istrinya, anti alaiya kadhahri ummi, atau anti alaiya kadhahri ukhti, atau yang lainnya, ummi, ukhti, ammati, khalati. Sedangkan anti alaiya kadhahri abi adalah isabitihar. Atau dhahar tuki. Atau yang lainnya. Ad-dihar sebagaimana yang telah kita pelajari bahwa ad-dihar secara bahasa makhud mina ad-dhahr, punggung. Anti alayak kadhahri ummi. Ad-dihar ucapan ini ucapan yang haram. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa innahum la yaquluna munkaran minal qawli wa zura. Sehingga mereka mengatakan ucapan-ucapan mungkar dan ucapan-ucapan yang zura, yang dusta. Wa innallaha al-'afuwun ghafur. Kemudian dikatakan Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi, fa yajibu alaihi qabla an yamassaha ay yukaffira bi'id'i raqabah. Naam. Wajib baginya sebelum dia menjimai istrinya untuk membayar kafarah. Apa saja kafarahnya? Idqa raqabah, memerdekakan budak, kemudian siyam syahraini mutatabi'ain, kemudian yang ketiga it'am sittina miskinan. Di dalam matan kelamatan kitab saya di sini tartibnya itqra taqabah, fa illam yajid fa siyamu syahraini mutatabi'ain, fa illam yastati fa it'am sittina miskina. Sebagian nuskha wallahu ta'ala alam, apakah kesalahan dari al-mu'alif wallahu ta'ala alam, sabuk lisan atau sabuk kolam, atau kesalahan dari penerbit, yakni setelah itqra taqabah sebagai nuskha, kemudian it'am sittina miskinan, kemudian siyam syahraini mutatabi'ain. Nah, Allah Ta'ala alam kesalahan dari mu'alif atau penerbit. Nah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala mentertibkan sebagaimana dalam surat Al-Mujadilah ayat ketiga dan ayat keempat, waladina yudahiruna min nisa'in thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli ayyatamassah. Yang pertama itu raqabah. Dzalikum tu'aduna bihi wallahu bima ta'maluna khabir. Faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'ain min qabli an yatamassa. Kemudian yang ketiga, faman lam yastati fa it'amu sittina miskinan. Naam. Qaul jumhur ulama mengatakan bahwa itu raqabah la budda yakuna mu'minah. Fa in lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'in. Kalau tidak bisa berpuasa 2 bulan berturut-turut dan tidak boleh berbuka kecuali udzur. Atau yang di sana tidak boleh berpuasa seperti Idain, Idul Fitr, Idul Adha, haram baginya untuk berpuasa, dan juga ayam mutasyrik. Tidak boleh untuk berpuasa. Dan safar, apabila safarnya dalam keadaan darurat, fahadha jais. suatu kepentingan yang harus dia safar. Nah, fahad jais. Sedangkan safarnya limba bil khailah, yakni untuk agar bisa berbuka, berpuasa 2 hari, kemudian safar lagi biar bisa berbuka, kemudian berpuasa lagi 1 minggu, kemudian safar lagi kemana dalam keadaan bukan darurat, fahada ma yajuz. Sama seperti mempermainkan, terkecuali apabila safarnya dalam keadaan darurat, fahada jais untuk berbuka. Nah, fa'in lam yastati fa'idamu 60 miskinan. Kalau tidak bisa memberi makan 60 orang miskin. Memberi makan 60 orang miskin dikatakan oleh para ulama bahwa tidak boleh memberi makan kepada 1 orang kemudian diulang-ulang kembali. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa in lam yasid fa itamu 60 miskinan, 60 orang miskin. Dan boleh 1 hari langsung ataupun diselang di beberapa hari. Hari ini warga sini yang miskin-miskin 20 orang. Besoknya ada yang sebelah kiri 20 orang. Besoknya lagi tetangganya yang belakang 20 orang. Nah, sedangkan diulang dikatakan oleh Quran fa'ada ma yajuz. Nah, contohnya 10 orangnya itu-itu. Nah, besoknya lagi 10 lagi orangnya itu-itu lagi. Besoknya lagi 10 lagi makanan orangnya itu-itu lagi. Fa'ada ma yajuz. Kecuali emang kalau tidak ada, kecuali orang miskin itu-itu saja. Nah, kalau di sana misalkan banyak qorol masakin, maka dibagikan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman lam yastati fa it'amu 60 miskinan." Faman lam yastati fa it'amu 60 miskinan. It'am di sini mikdarnya berapa banyak? Hah? 1 mud. Wa huwa rubu sa' wa huwa ma yu'adil wa 560 gram, yang sekitar 560 gram segini. Ini 1 mud. Baik, qala rahmatullahi taala alaihi wa yajuzu lil imam ayu'inahu min sadaqatil muslimin. Dan diperbolehkan untuk imam untuk membantu min sadaqatil muslimin, dari sedekah muslimin. Nah, ini di dalam it'am 60 orang miskin. Nah, apabila dia tidak mampu, maka imam boleh membantunya dari sedekahul muslimin. والدليل على ذلك حديث سلامة ابن صخر. حديث سلامة ابن صخر dan juga kisahnya Aus ibn Samit dengan Khawlah istrinya. Dan juga kisahnya seseorang yang menyetubuhi istrinya fi nahari Ramadan. Hadis Abi Hurairah yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis Salamah bin Sakhr radhiyallahu taala anhu, hadis dihasankan oleh para ulama, dihasankan Syekh Al-Albani rahmatullahi taala alaih, di sana fihi illah, 2 illah. Ana Muhammad bin Ishaq, Ibnu Ishaq huwa mudallis qad ana, dan juga ilah yang lain fi kita, akan tetapi di sana lahu syawahid, dengan syawahid hadis jalan yang lain, dan hadisnya hasan sebagaimana hadisnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahmatullahi taala alaih. Hadis Salamah bin Sakhr radhiyallahu taala anhu. Di dalam riwayat yang lain, ketika dia tidak bisa memerdekakan budak, dia tidak bisa berpuasa 2 bulan secara berturut-turut. Kemudian ketika dipinta oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah engkau bisa memberi makan 60 orang miskin? Dalam riwayat yang lain bahwa dia termasuk orang yang miskin, yakni dikatakan walladzi ba'atsaka bil haqq, sungguh yang telah mengutusmu dengan kebenaran, kami bermalam di sana 2 hari dan kami tidak makan malam. Sebenarnya dikatakan oleh Salamin Sakhr. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, idhab ila sahib sadaqah, pergilah engkau kepada penjaga sadaqah Bani Zuraik, katakan kepadanya agar memberikan kepadamu, dan memberikan kepadamu wasaqan min tamr, memberi makan 60 orang miskin, kemudian sebagian untuk berikan kepada keluargamu untuk makan. Di dalam hadis ini bahwa Nabi SAW membantu Salamah bin Sakhr, yakni ketika dia termasuk orang yang miskin, tidak bisa membedakan budak, tidak bisa berpuasa 2 bulan secara berturut-turut, kemudian dia tidak bisa memberi makan 60 orang miskin, maka Nabi SAW mengatakan, idhab ila sahib sadaqah Bani Zuraik, pergilah engkau kepada penjaga sadaqah dari Bani Zuraik, katakan kepadanya untuk membayarkan untukmu 60 orang miskin dan sebagian berikan kepada keluargamu. Dibantu ketika dia tidak mampu. Dan juga hadis Aus, kisahnya Aus bin Samit, yang di mana Aus bin Samit telah memelihara istrinya. Hadis Aus bin Samit yang dikeluarkan oleh Abu Dawud dan disahkan oleh Syekh Al-Albani rahmatullahi taala alaihi kama fi Al-Irwa, ketika mendihar istrinya Aus bin Samit, istrinya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian Nabi mengatakan kepada istrinya, ittaqillah, bertakwalah engkau, bahwa sesungguhnya dia Aus bin Samit adalah anak pamanmu. Ini Aus bin Samit dengan Khawlah itu masih sepupu. Kemudian turunlah ayat firman Allah Subhanahu wa taala surat Mujadilah ayat pertama, qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha. Allah telah mendengar seseorang yang mengadu kepadamu apa yang telah dilakukan oleh suaminya. Ini mendihar. Suaminya telah mendiharnya. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada Khawlah, apakah dia bisa untuk memerdekakan budak? Ya Rasulullah, dia termasuk orang yang miskin. Kemudian Rasulullah mengatakan, apakah dia bisa berpuasa 2 bulan secara berturut-turut? Kemudian Khawlah mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, dia orang yang sudah tua, ini tidak mampu untuk berpuasa. Apakah dia bisa untuk memberi makan 60 orang miskin? Kemudian mengatakan, ya Rasulullah, bahwa Aus bin Samit termasuk orang yang miskin, tidak bisa untuk memberi makan 60 orang miskin, bahwa mereka, dia juga termasuk orang miskin. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, kalau begitu saya akan membantunya dengan satu warak minat tamar. Kemudian Khawlah mengatakan, ya Rasulullah, aku pun akan membantunya dengan satu warak. Kemudian Rasul mengatakan, baguslah, kemudian berikanlah korma ini yang dibantu Rasul dengan Khawlah untuk memberi makan 60 orang miskin. Nah, ini dalil menunjukkan bahwa apabila dia tidak bisa, untuk memberi makan orang 60 orang miskin, maka dibantu dari sedekahatul muslimin. Nah, dan juga kisahnya orang yang jima fi nahar Ramadan datang kepada Nabi SAW dengan mengatakan halaktu ya Rasulullah, halaktu, aku binasa ya Rasulullah, aku binasa. Waqatu ala mar'ati fi nahar Ramadan, aku menjima istriku fi nahar Ramadan, siang hari pada bulan Ramadan. Kemudian Rasulullah mengatakan, apakah engkau bisa memerdekakan budak? Dia mengatakan, tidak ya Rasulullah. Apakah engkau bisa berpuasa 2 bulan secara berturut-turut? Tidak ya Rasulullah. Apakah engkau bisa memberi makan 60 orang miskin? Tidak ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah terdiam. Ketika Rasulullah terdiam, duduk, ada seseorang membawa sekeranjang kurma. Rasulullah mengatakan, ambillah ini. Berikanlah untuk memberi makan orang miskin. Kemudian Allah tadi mengatakannya, Rasulullah, di antara 2 gunung emas, siapa yang lebih miskin dariku ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah pun tertawa, sampai terlihat giginya Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan, pergilah engkau, ambil kurma ini, beri makan keluargamu. Ini juga dalil menunjukkan bahwa seseorang yang tidak bisa untuk membayar kafarah, maka dibantu dari min sadaqatil al-muslimin. Naam. Idza kana faqiran la yaqdiru 'ala as-shaum. Apabila faqir la yaqdiru 'ala as-shaum. Innakum 'ala as-shaum. Hah? Apabila dia seorang yang fakir tidak bisa untuk berpuasa karena tartibnya memerdekakan budak, kemudian tidak bisa berpuasa 2 bulan secara berturut-turut, kemudian dia orang yang fakir. Kalau orang yang fakir bisa untuk berpuasa, maka berpuasalah. Nah, dia fakir, tapi dia mampu untuk berpuasa, maka berpuasalah. Maka berpuasalah. Sedangkan apabila fakir tidak bisa berpuasa, ke tingkat yang ketiga, yaitu memberikan makan orang miskin, tidak bisa, maka ditolong oleh imam dengan dari sedekahatul muslimin. Idza kana faqiran la yaqdiru 'ala shaum. Walahu ayasrifa minha li nafsihi wa 'iyalihi. Dan baginya boleh untuk yasrif, yakni sebagian diberikan kepada dirinya atau kepada keluarganya. Kalau termasuk orang yang fakir, boleh. Jadi sebagian berikan makan, sebagian untuk keluarganya. Sebagaimana dalam hadis Salamah bin Sakhar. Di sebagian riwayat. Dan juga disebutkan oleh Imam Syaukani di syarah Ad-Durrul Bahiyah. Di syarah sebutkan dalam riwayat yang lain. Bahwa Rasulullah mengatakan kepada Salamah bin Sakhar. Idhab ila sahib sadaqah Bani Zuraik. Faqul lahu falyadfa'ha ilaik. Katakan kepadanya, kepada Bani Zuraik, penjaga sedekah, bayarkanlah dan berikanlah sebagian untuk keluargamu. Naam. Qala rahmatullahi taala alaih. Wa idza kana ad-dihar mu'aqqatan fala yarfa'uhu ila inqidha'il waqt. Ini masail yang berkaitan tentang dihar. Para ulama menyebutkan bahwa dihar yang qasimu ila kismain. Dihar mutlak wa dihar muakkad. Apa itu dihar mutlak? Dihar mutlak yaitu dihar yang tidak ada batasan. Langsung dia katakan. Anti alayya qadhari ummi. Langsung ketika itu dia katakan. Tanpa ada waktu. Ini dihar mutlak. Wa dihar mu'akkad. Yaitu. Seseorang yang mengatakan kepada istrinya. Anti alayya kadahri ummi. Anti alayya kadahri ummi. Selama 3 hari. Misalkan. Atau anti alayya kadahri ummi. Selama 1 bulan misalkan. ini dihar muakkad dan masing-masing ada hukumnya. Nah, dihar mutlak yang selama ini kita bahas itu namanya dihar mutlak. Dan dihar mutlak di sini tidak boleh untuk seorang suami menjimai istrinya sampai dia membayar kafarah. Dihar mutlak tidak boleh seorang suami untuk menjimai istrinya sampai dia membayar kafarah. Sebagaimana dalam surat Al-Mujadilah firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina yudhahiruna min nisa'ihim tsumma ya'udu lima qalu fatahriru raqabatin min qabli an yatamass." Yani bebaskan budak sebelum dia menjimainya. Sehingga ini dalil menunjukkan bahwa dihar mutlak tidak boleh seseorang menyetubuhi istrinya sampai dia membayar kafarah. Kemudian yang kedua, dihar muakkad. Dihar muakkad di sini laisa alaihi syai illa idza jama'a. Illa idza jama'aha. Laisa alaihi syai. Dihar muakkad yaitu laisa alaihi syai kecuali dia menjimai istrinya dan waktunya belum berakhir. Dan dalilnya sebagaimana dalam hadis Salamah ibn Sakhr. Nah, dihar muakkad, misalkan seseorang mengatakan kepada istrinya, "Anti alayya ka dhahri ummi syahr," selama satu bulan. Nah, selama satu bulan di sini dia harus menunggu. Tidak boleh menjimai istrinya selama satu bulan. Atau "Anti alayya ka dhahri ummi," selama lima hari. Selama lima hari di sini tidak boleh menjimai istrinya. Nah, kalau sudah berlangsung lima hari, laisa alaihi syai, tidak ada kafarah baginya. Kalau dalam waktu itu dia tidak sabar, kemudian dia menjimai istrinya, maka wajib baginya membayar kafarah. Dan dalil hadis Salamah bin Sakhr radhiyallahu taala anhu, ketika masuk Ramadan, fakhiftu an usiba imraati, dia mempunyai syahwat yang cukup tinggi sebagian dalam riwayat yang tidak didapat oleh orang lain. Salam bin Sakhr, saya takut saya menjimai istriku ini pada siang hari. Fa dhahartu minha, maka aku dhahartu minha selama satu bulan. Dhahartu selama satu bulan, selamanya di bulan Ramadan. Kemudian Salam bin Sakhr menjumpai istrinya siang hari, tidak malam hari. Nah, kenapa? Karena kalau malam hari takut menjimai istrinya, karena dia sudah mendihar istrinya dengan dihar muakkad selama satu bulan. Datang siang hari. Suatu saat dia datang malam hari. Nah, dalam hadis fan kashafali syai minha laylah, terbuka dalam pakaiannya, pakaian istrinya, sehingga dia tidak kuat. Kemudian waqa'tu alaiha ini menyetubuhi istrinya. Padahal dia mendihar istrinya dengan dihar muakkad selama satu bulan. Kemudian Rasulullah mengatakan kepadaku, "Harir raqabah," bebaskanlah budak. Fakultu ma amliku illa raqabati, aku tidak mempunyai kecuali leherku ya Rasulullah. Yani dia tidak punya apa-apa kecuali dia sendiri. Kemudian fasum syahraini mutatabi'ain, berpuasa 12 hari berturut-turut dan dia juga tidak mampu. Kemudian at'in farakan minat tamr baina 60 miskinan, beri makan 60 orang orang miskin, dan dalam riwayat yang lain juga dia tidak mampu, dan kemudian Nabi membantunya. Dengan ini bahwa dihar itu bagi-bagi dua, dihar muakkad, dihar mutlak, dan dihar muakkad. Dikatakan Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, "Wa idza kana dihar muakkatan, apabila dihar itu muakkad, yakni ditentukan waktunya, fala yarfa'uhu illa qida'u waqt." Maka tidak bisa hilang kecuali dengan berakhirnya waktu. Yakni tidak boleh menjimai istrinya sampai berakhirnya waktu. Nah, diharnya masih berlangsung, hukumnya masih ada sampai waktunya berakhir. Contoh, saya anti alaya qadhari ummi selama 5 hari. Maka dalam waktu ini dia masih berjalan diharnya dan tidak boleh menjami istrinya ilang qidaa waqt, sampai berakhir waktunya. Kalau sudah berakhir waktunya, boleh kembali menjumpai istrinya, dan perlu mengatakan tidak ada kafarah. Tidak ada kafarah. Nah, wa idza wati'a, dikatakan Imam Syaukani, apabila suaminya menyetubuhinya qabla inqida'il waqt. Nah, apabila ia menggauli sebelum waktunya berakhir, au qabla takfir, sebelum waktunya berakhir, di sini dihar muakkad. Au qabla takfir, atau sebelum dia membayar kafarah, ini dihar mutlak. Kaffa hatta yukaffir. Kaffa, cegah. Enggak boleh kamu. Kenapa? Waktunya belum berakhir. Kalau dihar muakkad, dia mengatakan kepada istrimu, apabila dia dihar muakkad, saya ulangi, apabila dihar muakkad, seorang mengatakan kepada istrinya, anti alaya qadhari ummi selama 10 hari. Dalam 10 hari di sini, ketika dia ingin menjimai, maka katakan kepadanya, enggak boleh kamu. Kenapa? Sampai waktunya berakhir. Nah, cegah, kaffa. Nah, atau dihar mutlak. Dia sudah mengatakan, anti alaya qadhari ummi, belum membayar kafarah, tapi dia jimai istrinya, maka kaf, tegah dia, tahan, gak boleh. Hatta yukafir fil mutlak, lihat, hatta yukafir fil mutlak, sampai dia membayar kafarah pada dihar mutlak, au yang qabi waqtul muakkad, atau berakhir waktu dari muakkad. Ini dihar yang kedua, muakkad. Nah, fahim tum? Dihar muakkad dengan dihar mutlak. Kalau dihar mutlak itu yang tidak ada batasan. Dia mengatakan anti alaya qadhri ummi. Nah, maka tidak boleh menjimai istrinya sampai dia membayar kafarah. Kafarahnya tadi sebagaimana kita sebutkan, 3 kafarah. Nah, sedangkan dihar muakkad, laisa alaihi syai. Anti alaiya qadhari ummi usbu, 1 minggu. Maka dalam 1 minggu tidak boleh menjimai istrinya. Kalau sudah berakhir 1 minggu, boleh menjimai istrinya. Laisa alaihi kafarah. Laisa alaihi kafarah, dan para ulama menyebutkan, walakin alaihi taubah. Limada? Karena dia sudah menyebut, dia mengucapkan suatu ucapan yang mungkar dan ucapan yang dusta. Walaupun dia tidak ada kewajiban kafarah dari dihar muakkad, akan tetapi yajibu alaihi taubah. Limada? Karena dia telah mengucapkan suatu ucapan yang mungkar. Suatu ucapan yang dusta, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa innahum la yaquluna munkaran minal qawli wasura. Dia telah mengucapkan, sesungguhnya mereka telah mengucapkan ucapan yang mungkar dan ucapan yang wuzur. Dua-duanya, walaupun dalam dihar mutlak ataupun dalam dihar muakkad, dua-duanya muharram. Kenapa? Karena dia telah mengucapkan sesuatu yang di mana Allah Subhanahu wa taala halalkan. Karena ketika seorang mengucapkan anti alayya qadhari ummi, dia menyamakan dengan wanita yang haram untuk dinikahinya. Haram untuk dinikahinya. Sehingga kita harus bisa membedakan mana dihar muakkad atau dihar mutlak. Kalau dihar muakkad itu tidak ada kafarahnya, terkecuali dia menjima istrinya pada waktu diharnya masih ada. Kalau satu minggu misalkan belum 7 hari, hari ketiga dia menjima istrinya dalam dihar muakkad, fa'alai kafarah, sebagaimana hadis Salamah bin Sakhr yang tidak menjima istrinya selama 1 bulan. Pada bulan Ramadan. Ternyata dia menjima istrinya. Walaupun waktu itu pada malam hari. Naam. Tersingkap pakaiannya ketika tidur istrinya. Sehingga Salamah Ibn Sakhr menjima istrinya. Kemudian mendatangi Nabi SAW. Allah Ta'ala. Alam. Dengan ini kita sudah selesai pembahasan tentang Abdihar. Nah, insyaallah taala pada pertemuan berikutnya kita masuk ke bab Al-Li'an. Naktafilah subhanakallah wa bihamdik astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.